kecewakan. Dengan sikap yang brutal, cobalah aku berjanji merubah sedikit sikap yang tak terpuji. Pastilah aku mau bersamamu lagi untuk cadangkan satu-satu ikal abadi. Hanya itu harapku yang ada di hatiku.